Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI Sahabat Inspiratif rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini semoga Allah tetap menjadikan Al-Quran sebagai hal yang terindah di dalam sanubari kita dan menjadi cahaya demi cahaya dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman yang masih tersisa dan kita semua bisa menikmati kemukjizatan itu. Baik, hari ini kita membaca satu ayat dari mukjizat besar yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 juz ke-19 ayat ke-25. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." قال لمن حوله ألا تستمعون. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Sahabat inspiratif, ayat 25 masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang telah kita bahas tentang soal jawab antara Musa alaihissalam dan Fir'aun, dari ayat ke-18 sampai ayat ke-24, di mana ketika terjadi diskusi, dialog antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sebenarnya Tuhannya Musa dan Harun. Sehingga di ayat 23 ditanya, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Kemudian Musa di ayat 24 menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Sahabat inspiratif, ketika kesombongan telah hadir dalam diri seseorang, maka itu menjadi hijab yang gelap dalam melihat kebenaran itu. Ketika kesombongan hadir dalam diri seseorang, melihat orang lain lebih rendah darinya, maka yang ada adalah zona negatif, kacamata hitam melihat orang tersebut, tidak melihat apa yang disampaikan itu benar atau salah, tetapi dia melihat bagaimana penyampainya itu menurut dia lebih rendah stratanya dibanding yang bersangkutan. Maka Fir'aun yang melihat dari awal bahwa Nabi Musa adalah seorang anak yang diasuh dan dibesarkan olehnya, kemudian Nabi Musa pernah melakukan sebuah kesalahan karena memukul seorang Kibti dan hingga terbunuh, dan itu yang menjadi catatan hitam di hadapan Fir'aun, dan itu menjadi noktah yang dikatakan kadang sering setitik nila merusak susu sebelanga. Inilah mungkin yang menjadi parameter Fir'aun. Maka jikalau kita lihat di surah Al-Baqarah, sering dikatakan, wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tumzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Demikianlah orang-orang yang kafir dan pada tingkat kekafiran yang tinggi, bahkan Fir'aun mengakui dirinya adalah Tuhan. Sehingga tertutup matanya, tertutup hatinya dalam melihat kebenaran itu. Sahabat inspiratif, di studio telah hadir Ustadz dan guru kita, Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin, yang akan menambahkan bagaimana kemudian kesombongan diri itu dapat membuat manusia menafikan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustadz. Terima kasih Ustadz Fadli. Pendengar yang dimuliakan Allah, yang sombong itu merugi. Kita menemukan di surat Al-Kahfi ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kenapa orang yang telah berbuat baik kemudian dikatakan sia-sia perbuatannya? Tidak sampai di situ, bahkan dikatakan adalah orang yang paling rugi. Itu karena mereka sombong. Itu karena mereka ujub, riya, dan takabur, sehingga semua yang dikerjakannya menjadi tidak bernilai. Kesombongan membuat semua kebaikan nol besar. Kesombongan membuat perbuatan menjadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. Dalam tafsir inspirasinya disebutkan, pengetahuan yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah perbuatan yang paling menguntungkan dan paling merugikan. Tujuannya agar dapat menjadi orang beruntung dan tidak merugi. Iman itu menguntungkan, kafir itu merugikan. Keimanan membuat kita berbuat ikhlas karena Allah, tidak menimbulkan kesombongan, keangkuhan, yang akhirnya membuat semua kebaikan menjadi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi pada sosok Fir'aun pada surat As-Su'ara ayat 25 ini. Itu juga yang terjadi dalam sejarah kehidupan, bagaimana perbuatan yang tidak diniatkan karena Allah, apalagi diniatkan untuk melawan Allah, apalagi kecurangan yang dilakukan untuk menghancurkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan berakhir dengan kerugian. Dan yang bahkan disebutkan dalam surah Al-Kahfi, bil akhsarina a'mala, paling rugi. Saya kembalikan kepada Ustaz Fadli. Syukran Ustaz Zainal. Sahabat inspiratif, demikianlah ketika sombong itu telah merasuki dalam pribadi-pribadi kita. Jikalau kesombongan Fir'aun sebagai seorang raja, sebagai seorang pembesar, yang kemudian center kebenaran itu harus ada dalam dirinya. Yang benar atas apa yang dikatakannya, yang tidak benar itu apa yang dikatakan dia tidak benar. Dan siapapun yang melawan itu, maka dia akan mengenyahkan. Itu dalam bahasa kadang-kadang kita politik, orang-orang yang berkuasa. Kita harus merujuk kembali bagaimana kemudian kesombongan itu adalah dosa pertama makhluk di Tuhan. Begitu diciptakan Nabi Adam, kemudian Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Demikianlah ketika Allah berkata kepada seluruh malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis inilah yang menolak, yang kemudian menyombongkan diri, dan dia tergolong dari orang-orang yang kafir. Itulah dia sifat yang sombong, bahkan bukan hanya menjerumuskan seorang Fir'aun, dan ini tragedi panjang dalam kehidupan manusia, bahkan di awal penciptaan Adam. Kesombongan itu adalah musuh terbesar dalam diri kita. Maka inspirasinya adalah kesombongan diri membuat manusia menafikan ketuhanan Allah. Kesombongan diri membuat manusia menafikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.